Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Oke, pendengar setia yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Kemarin kita sudah bicara tentang perhambaan. Barang siapa yang tetap mau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, dari melaksanakan hukum Taurat, barang siapa yang mau diselamatkan melalui menjalankan hukum Taurat, dia Rasul Paulus umpamakan sebagai anak-anak perhambaan, yaitu anak-anak Hagar. Tetapi barang siapa yang mau mengharapkan keselamatan dari Yesus Kristus, anak perjanjian, dia adalah anak-anak merdeka, anak dari perempuan merdeka, anak perjanjian katanya. Nah, sepatutnya memang kita sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah merdeka. Kita sudah dilepaskan dari kutuk hukum Taurat. Di pasal yang ketiga, Rasul Paulus sudah bicara itu, bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi, tidak ada lagi orang yang perlu mendoakan kita untuk melepaskan kita dari apa-apa lagi, jikalau kita sudah sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, Roh Kudus segera masuk ke dalam hati kita, dan kita telah mendapat posisi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengambil alih posisi kita yang berdosa dan yang terkutuk itu. Nah, dengan demikian maka kita menjadi salah satu anak Allah. Itu pada saat kapan? Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan pada saat ditumpangin tangan oleh seseorang. Nah, jangan sampai ada yang konsepnya dikacaukan, ya, seolah-olah ada hamba Tuhan yang sedemikian berkuasanya, bahkan dia lebih berkuasa dari Tuhan Yesus, sehingga dia memiliki wewenang, memiliki kemampuan untuk melepaskan orang dari kutuk. Sementara orang itu percaya Tuhan Yesus malah belum terlepas. Ya. Jadi, orang itu percaya Tuhan Yesus malah belum terlepas, mesti didoakan oleh dia baru terlepas. Anda bisa bayangkan. Nah, ini akan sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat tidak demikian. Ya. Kebenaran menurut Alkitab itu tidak demikian. Ya. Karena pada saat kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita segera sudah menerima posisi Tuhan Yesus. Pada saat kita menerima posisi Tuhan Yesus, maka semua kutuk ya terlepas. Karena kutuk kita diambil alih oleh Tuhan Yesus, dia menjadi kutuk karena kita. Nah, oleh sebab itulah kita jangan lagi memperhambakan diri kita dengan segala macam adat istiadat, ya. Oh, saya katakan bahwa semua suku bangsa di muka bumi ini mempunyai adat istiadat, ya, termasuk saya sendiri, ya, orang Tionghoa banyak adat istiadat. Tetapi sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, yang memiliki komitmen untuk mentaati firman Tuhan, kita harus ya sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang lahir baru. Jadi bukan Kristen-Kristenan, Kristen belang-belang gitu, Kristen yang separuh mau taati firman Tuhan, separuh mau taati adat istiadat, ya. Adat istiadat yang baik tidak jadi masalah, ya. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Alkitab itu tidak ada masalah. Misalnya hormat menghormat, ya tentu di antara orang hidup, ya bukan hormat menghormat lalu mau minta mau mau kawin, mau minta izin sama nenek moyang yang sudah mati segala macam, itu tidak benar, ya itu tidak benar. Lalu ada yang menikah, ya mungkin ya kalau kalau ini kasih minum teh orang tua tanda hormat dan lain sebagainya, itu tidak ada problem. Tetapi bukannya pergi ke kubur lalu minta minta tol minta izin sama nenek moyang, atau ada bangku kosong kakek neneknya yang sudah meninggal, nah harus ini apa kasih kasih teh di situ segala macam, itu tidak benar itu ya. Nah, jangan menjadi orang Kristen yang separuh Alkitab separuh adat begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang di pasal 5, di pasal 5 Rasul Paulus berkata ini masalah kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, katanya. Sungguh-sungguh merdeka, ini bukan separuh merdeka gitu ya. Sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristus telah memerdekakan kita. Melalui apa dia memerdekakan kita? Melalui penyalibannya. Karena kita yang ada di bawah hamba dosa, kita yang berada di bawah kutuk ya, kita yang berada di bawah cengkeraman dosa dan dengan iblis sebagai ini apa ini pelayan-pelayan dosanya yang mencengkeram kita. Nah, Kristus menggantikan diri kita terpaku di atas kayu salib. Jadi Kristus menggantikan kita menerima kutuk itu ya, kutuk hukum Taurat, dan dia terpaku di atas kayu salib. Jadi teman-teman kita dari gereja Advent ya perlu mengetahui bahwa jangan jadi orang Kristen yang tidak faham akan kasih karunia Yesus Kristus ya. Jadi kita telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kita orang yang terkutuk oleh hukum Taurat ya. Di bawah hukum Taurat kita adalah orang terkutuk karena kita tidak bisa menggenapi seluruhnya. Kita melanggar, maka kita menjadi terkutuk. Tetapi Kristus telah memerdekakan kita. Ya, Kristus memerdekakan kita. Karena itu katanya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenain kuk perhambaan ya. Oleh sebab itu berdirilah teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi ya. Jangan mau ditaruh apa-apa lagi di atas tengkuk kita ya. Jangan mau diperhambakan lagi. Diperhambakan oleh apa? Ya, orang Yahudi datang ke Galatia di sana mengajarkan bahwa mereka jangan makan babi lah ya. Jangan ya, tapi di sana mereka enggak dibilang jangan minum kopi malah, you know. Jangan makan inilah, jangan makan itulah ya toh, dan katanya mesti disunat lah dan lain sebagainya. Hari ini harus dipelihara lah, bulan inilah segala macam. Nah, sehingga ya diperhamba lagi, diperhamba ya. Kemarin saya sudah bicara bahwa iblis itu mau memperhamba kita dengan angka 13, nanti kamu akan sial. Nah, jadi kita ketakutan ya. Jadi iblis itu intimidasi kita, intimidasi manusia ini. Tetapi Tuhan Yesus datang memerdekakan kita, bahkan memberi kita hidup. Pencuri datang akan mencuri serta membongkar rumah kita, tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Nah, sesungguhnya aku Paulus, katanya ayat 2 ya, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dengar baik-baik ya, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi maksud Rasul Paulus begini, kalau kamu mau masuk surga dengan harapan melalui sunat, maka Kristus tidak ada guna lagi. Justru Kristus datang karena kita tidak bisa masuk surga dengan cara apapun juga yang lain, selain dia menanggung hukuman kita, selain dia dikutuk menggantikan kita, maka dia datang ya. Dia datang. Jadi dia datang dan telah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan kita karena kita terkutuk di bawah hukum Taurat. Nah, malah sekarang kita balik lagi mau masuk surga melalui hukum Taurat. Nah, kan jadi konyol gitu loh ya. Jadi Yesus Kristus mati di atas kayu salib jadi percuma. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Coba ya, kita renungkan baik-baik itu ya. Nah, kita lihat ya, katanya sekali lagi ya, katanya ku katakan ya, sekali lagi ya. aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, ya. Wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ini sangat jelas sudah. Ayat 4 itu sudah sangat jelas, ya. Ayat 3 dan 4 ini sudah sangat jelas, ya, bahwa kita tidak perlu menyunatkan diri. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus yang dihukumkan menanggung semua hukuman dan kutuk kita itu, ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, ya. Kamu hidup di luar kasih karunia, ya. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ayat 5, pendengar sekalian, karena sebab oleh roh, ya, dan karena iman, ya, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Betul, ya, oleh roh dan karena iman. Jadi roh adalah itu wewenang Allah, ya. Tetapi karena iman kita percaya, kita dengan segenap hati percaya, ya. Percaya, percaya apa? Nah, percaya yang menyelamatkan itu bukan percaya Yesus pernah lahir di kota Betlehem. Wah, itu anak SD yang ikut pelajaran agama Kristen juga ngerti itu, ya, dan bisa isi. Dan kita tahu ini, tahu itu belum, ya. Itu pengetahuan. Tapi beriman itu artinya sampai ke dalam hati kita. Artinya itu mempengaruhi hidup kita. Ya, itu sungguh-sungguh terhayati di dalam hidup kita itu, iman, ya. Jadi saya percaya, percaya apa? Percaya Yesus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib atas semua kutuk yang sebenarnya harus saya tanggung karena saya melanggar hukum Taurat. Jadi saya orang yang semestinya orang terkutuk, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan iman saya percaya itu. Saya percaya Yesus telah menggantikan saya menerima kutuk, ya, yang menimpa saya, yang akan menimpa saya, telah menimpa Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kini saya menggantikan dia hidup. Jadi tiap-tiap hari saya hidup bagi Yesus. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, sunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi bagi orang, ya, sebab katanya bagi orang yang di dalam Kristus Yesus, yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, mau sunat mau tidak sunat itu bukan masalah lagi sekarang ini, ya. Jadi ada yang mau sunat demi kebersihan dan lain sebagainya, kesehatan, ya, oke-oke aja. Tetapi bukan untuk masuk surga, bukan untuk kelengkapan iman, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus sangat jelas akan hal ini. Dahulu kamu berlomba dengan baik, katanya. Dahulu kamu di dalam Kristus dan berlomba dengan baik, katanya. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi, katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betul, Rasul Paulus sangat sedih sekali dengan orang Galatia, ya. Orang Galatia yang tidak memegang teguh iman yang benar, yang Alkitabiah, ya. Dia tidak sungguh-sungguh merenungkan, berpikir, ya. Saya selalu berkata bahwa, ya, agama yang paling benar adalah yang paling logis, yang paling masuk akal, ya. Dan di antara begitu banyak denominasi kekristenan, saya ingin katakan bahwa yang paling Alkitabiah itu juga yang paling logis, ya. Dan banyak kalangan yang dimana menyuruh umatnya kosongkan pikiran, ya. Kosongkan pikiran. Bagaimana pikiran bisa dikosongkan? Anda bisa bayangkan, gitu. Kalau pikiran saya kosong sampai nama saya sudah tidak tahu lagi, itu bukan sudah kosong, itu sudah gila namanya. Itu sudah sakit jiwa, gitu. Sampai saya sudah lupa nama saya. Nggak bisa dikosongkan, ya. Kita sekarang ini sedang mempelajari Alkitab. Mempelajarinya pakai apa, ya? Pakai dengkul? Bukan. Pakai akal budi, pakai logika, ya. Tuhan memberikan kita akal budi, otak kita, dan memberi berikan kita Alkitab. Ini dua alat yang Tuhan berikan kepada kita, yang kalau dalam istilah komputer itu compatible gitu ya. Jadi dia itu serasi gitu. Ya, jadi akal budi kita dengan Alkitab itu klop gitu, harmonis gitu ya. Nah katanya, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang telah menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Karena ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari dia. Ya jelas, itu bukan datang dari Tuhan. Ajakan supaya tidak ya berlomba lagi itu ya. Ajakan untuk ya tidak menuruti dia, menuruti Yesus Kristus. Melainkan sekarang mau ikut adat istiadat yang memanggil kamu. Bukan dari dia yang memanggil kamu katanya. Nah, sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Ragi Tuhan Yesus selalu mengumpamakan ragi itu sebagai pengajaran yang sesat ya, pengajaran yang salah yang masuk ke dalam kekristenan, yang masuk ke dalam kekristenan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada berbagai-bagai jenis ragi masuk ke dalam kekristenan. Saya pernah tulis di Pedang Roh ya, bahwa Calvinis itu adalah wabah yang paling besar terhadap kekristenan ya. Itu wabah ya, benar-benar itu ya. Mengapa? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ketika kekristenan baru setat ya, baru keluar dari gereja Katolik, walaupun belum keluar secara sempurna ya, tapi sudah keluar dari gereja Katolik ya, dan begitu banyak orang berlomba-lomba untuk percaya kepada Tuhan pada waktu itu diselamatkan, dan sebenarnya Injil segera bisa diberitakan ke seluruh muka bumi, dan muncullah John Calvin dengan pengajarannya yang salah. Ya, pengajaran apa yang salah? Oh, tentu kalau saya berani ngomong, saya berani mempertanggungjawabkannya. Nah, dia mengajarkan bahwa ya, orang masuk surga itu katanya ya, itu adalah karena Tuhan sudah menetapkannya, sudah dipredestinasikan Tuhan melalui sebuah dekrit, seluruh sudah didekritkan oleh Tuhan berapa orang masuk neraka, berapa orang masuk surga. Semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, loh, mana mungkin ya Tuhan suruh kita bertobat kepadanya. Kalau di Papua di sana siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka, sudah Tuhan tentukan sejak di dalam kekekalan. Maka kita rajin-rajin pergi menginjil di Papua pun tidak akan menambah orang masuk surga, dan kita malas menginjil ke Papua pun tidak akan mengurangi orang masuk surga. Ya. Oh, kalau begitu ini bagaimana? Nah, kalau gitu kita tidak usah pergi rajin-rajin menginjil. Nah, maka itulah ya, mereka bikin gereja besar-besar saja, bikin gereja besar-besar. Katanya yang Tuhan pilih sejak dalam kekekalan akan otomatis langsung datang ke situ kebaktian. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita anggap ini pengajaran yang salah. Oh, sangat salah sekali ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sedikit ragi ya sudah mengkami seluruh adonan. Hampir seluruh Eropa, akhirnya hampir seluruh Eropa percaya kepada doktrin Calvinis. Ya, hampir seluruh Eropa percaya itu. Mengapa? Karena John Calvin dengan grup Calvinisnya itu begitu hebat. Mereka memenangkan pangeran-pangeran raja, dan kemudian yang tidak setuju dengan doktrin mereka itu dianiaya habis, ya you know. Dan ketika John Calvin menjadi penguasa di kota Geneva, ya you know, orang yang tidak setuju dengan pengajarannya itu diusir dari kota itu, dipenjarakan dan lain sebagainya. Servetus, seorang yang menentangnya dari tempat lain, kirim 30 pucuk surat untuk mengkritik doktrinnya yang salah itu, ya. Satu hari ya pergi ke kota Geneva, ditangkap dan dia dibakar hidup-hidup. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. You know, jadi betapa ya. Coba pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda baca sejarah kekristenan yang teliti gitu ya. Yang teliti coba akan tahu. Jadi sedikit ragi sudah mengkhamirkan adonan, seluruh adonan. Nah, kita lihat di dalam ini mengenai ragi ini, Tuhan Yesus ada ngomong di dalam Matius pasal 13 dalam tujuh perumpamaan itu ya. Tujuh perumpamaan, di perumpamaan yang nomor yang keempat ya. Perumpamaan yang di Injil Matius pasal 13 ayat 33 ya, di situ ada berkata katanya ya, ini kerajaan hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, jadi perempuan itu mengambil ragi. Nah, di Galatia itu sudah dimasukkan oleh perempuan itu, ya, ragi sudah dimasukkan oleh perempuan sehingga Paulus bilang, waduh, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada perempuan kata Tuhan Yesus, ya, yang mengambil ragi kemudian masukkan ke dalam tepung 3 sukat diaduk. Anda tahu tepung 3 sukat itu apa? Saya menafsirkannya itu adalah doktrin yang benar, yang alkitabiah, ya, motivasi yang tulus dan murni, kemudian moral yang tinggi, ya, yang tinggi dari kekristenan. Ini 3 hal ini, ya, 3 hal yang sangat-sangat, ya, sangat-sangat penting bagi kekristenan. Ini Iblis mencoba untuk merusaknya, merusak doktrin yang benar, yang alkitabiah, ya, dengan pengajaran yang salah, ya, dengan pengajaran yang salah. Ada yang bagian motivasinya dirusak. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapapun yang saya katakan kemarin yang datang kepada Yesus Kristus dengan pengharapan hal-hal yang bersifat materi, jasmani dan duniawi, itu menghinakan salib Yesus Kristus. Ya. Hamba Tuhan manapun juga yang melayani Tuhan dengan pengharapan jasmani, materi dan duniawi, dia telah menciderai, dia telah merusak. Ya, ini kemurnian pelayanan, motivasi, kemudian moral pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, moral, ya, kalau bicara moral itu menyangkut masalah cara berpakaian yang bermoral itu bagaimana dan segala hal, ya, dan apa yang dikerjakan itu moral, ya, cara hidup. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kekristenan haruslah menjadi kelompok yang paling bermoral di muka bumi ini, paling bermoral. Nah, kita malu dengan umat agama lain yang begitu sopan berpakaian. Kalau ada orang Kristen yang berpakaian tidak senonoh, ya, oh, sungguh, ya, memalukan sekali, ya. Belum lagi di dalam kekristenan ada banyak kelompok yang mereka tidak memperhatikan masalah kesopanan, ya. Oh, mentang-mentang di dalam Yesus Kristus, oh, mereka berdoa, ya. Doa semalam suntuk, ya, tangannya dipegang-pegang lawan jenis, ya, toh, sambil digoyang-goyang, nyanyi segala macam. Hey, kalau tangan laki perempuan berpegangan itu malam-malam lagi, ya, toh, itu tahu nggak, laki sama perempuan itu kayak listrik itu plus sama min itu, ya, itu setrum itu, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, banyak terjadi hal yang tidak benar, ya, banyak bisa menyimpang, ya, itu tidak perlu, ya, sehati-sehati itu nggak perlu gandengan tangan macam begitu, ya, itu tidak benar, ya. Sehati itu hatinya yang satu, bukan badannya, bukan tangannya yang disatukan. Nah, itu harus, ya, mempunyai ketegasan. Intinya begini, ya, kekristenan yang benar, yang alkitabiah, adalah yang doktrinnya benar alkitabiah, yang motivasinya tulus dan murni, dan kemudian yang tingkat moral orang-orang di dalamnya itu sungguh-sungguh, ya, memiliki moral yang tinggi, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi katanya di sini sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan, katanya, mengkamirkan seluruh adonan. Ya, Paulus sedih sekali. Nah, ayat 10 dia katakan, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain. Ada pendirian ini. Jadi kamu, Rasul Paulus masih yakin orang Galatia itu betul-betul teguh di dalam iman. Hanya sekarang, ya, karena kurang mantap, jadi dikacaukan sedikit, agak sedikit goyang gitu. Tetapi bangun, barang siapa mengacaukan kamu, ya, ia akan menanggung hukumannya. Siapa juga dia? Oh, Rasul Paulus, ya, dia tegas di sini. Siapapun juga dia, dia akan menanggung hukumannya. Betul, ya, siapapun yang mengacaukan iman orang Galatia itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, Rasul Paulus sungguh-sungguh marah kepada orang yang datang ke Galatia di sana yang mengajarkan mesti mengikuti hukum Taurat untuk masuk surga. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, katanya, mengapakah aku masih dianiaya juga? Ya, kalau aku memberitakan sunat, kalau aku menggabungkan kekristenan dengan Yunani, Yudaisme, pastilah mereka tidak marah kepadaku, pastilah mereka tidak menganiaya aku. Justru katanya, ya kan, sebab kalau demikian ya, salib bukan batu sandungan lagi. Kalau aku menggabungkan antara salib dengan sunat ya, maka salib bukan batu sandungan lagi. Jadi Rasul Paulus ingin menyadarkan orang-orang di Galatia tentang apa yang dia kerjakan. Dia sungguh-sungguh memahami perbedaan antara salib dengan sunat. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-13, saudara-saudara, ya memang kamu telah dipanggil ya, untuk merdeka. Ya, kamu dipanggil untuk merdeka. Ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Rasul Paulus juga tidak mau. Lalu dia menyeru-nyerukan kepada mereka, kamu sudah merdeka di dalam Kristus. Bebas di dalam Kristus. Lalu mereka berpikir, oh, kalau gitu kita bebas berbuat dosa. No, ya bukan itu. Kita telah dilepaskan Kristus, kita sudah dimerdekakan dari kutuk dosa, dari kutuk hukum Taurat. Nah, kita jangan masuk lagi ke dalamnya, termasuk jangan diperhambakan oleh dosa lagi ya. Termasuk kita harus berhati-hati. Kita bebas melakukan segala sesuatu yang tidak memperhambakan kita. Ya, jangan lagi mau diperhambakan. Jangan mau diperhambakan oleh sebatang barang putih itu yang digulung itu. Jangan mau ya. Rokok itu memperhamba kita. Ya, ada banyak orang Kristen ya, padahal sebenarnya mereka tahu juga bahwa merokok itu sebenarnya tidak baik ya, tapi mereka seringkali bukan mau mencari kebenaran, mereka mau mencari pembenaran begitu ya. Mereka pun mulai tanya, mau tanya Pak, ada pertanyaan ini katanya, orang Kristen merokok itu melanggar firman Tuhan mana ya? Wah, melanggar firman Tuhan mana lagi? Mungkin karena dia tahu bahwa di dalam Alkitab tidak ada tulis rokok gitu ya. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu melanggar apa? Itu kita memperhambakan diri kita lagi kembali kepada sebatang barang yang kecil itu ya, toh, bahwa sangat kita ini kok sangat ini ya, sangat menyedihkan gitu ya. Orang-orangnya sebesar itu tapi kalah dengan barang putih sekecil itu gitu ya. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, Anda boleh makan apa saja tapi makanlah yang berguna. Anda boleh makan apa saja tetapi jangan yang memperhamba kamu. Itulah sebabnya kita tidak boleh terlibat narkoba ya. Orang Kristen harus hati-hati akan hal itu. Nah, di sini dikatakan, kamu memang saudara-saudara dibilang ya, tapi jangan mempergunakan kebebasan kamu ya untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat kan tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Rasul Paulus mengutip Tuhan Yesus ya. Ini adalah bagian 5 poin ke bawah itu ya. Tetapi yang utama lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itulah ya. Jadi hukum Taurat ini seluruh ya, meringkas hukum Taurat. Tetapi kalau kamu saling menggigit katanya, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan ya. Oke, jikalau kamu saling menggigit, kalau memang ya, memang ada hal-hal yang ketidaksefahaman di antara sesama anak Tuhan ya. Tetapi itu jangan yang bersifat doktrinal ya. Jangan yang bersifat membinasakan ya. Jangan yang ini pengajaran sesat, itu beda lagi gitu. Pengajaran sesat, tetapi ini haruslah yang ya, kalau ada hal yang kita ya tidak setuju dari saudara kita seiman ya, tentu jangan hal yang bersifat doktrinal yang penting yang membinasakan itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-16 ya, dari ayat 16 ini perikop baru ya. Rasul Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh ya, hiduplah oleh roh, maka kamu ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, Kita orang yang sudah diselamatkan, ketika kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus segera masuk tinggal di dalam hati kita, dan kita berubah. Ya. Yang tadinya kita tidak mengejar kebenaran, kita menjadi mengejar kebenaran. Ya. Yang tadinya kita tidak mengerti kebenaran, maka kita mulai mengerti kebenaran. Yang tadinya kita merokok tidak merasa bersalah, sekarang kita merokok, kita merasa bersalah. Ya. Yang tadinya kita pergi ke tempat mesum tidak merasa bersalah, sekarang kita tahu itu salah besar, itu bukan lagi bersalah, itu salah besar. You know? Jadi akhirnya kita tahu. Nah, roh di dalam diri kita itulah yang menarik kita ke satu arah. Roh itu menarik kita ke mematuhi Tuhan Yesus, ke hal-hal yang benar, ke sesuatu yang mulia, ke sesuatu yang indah, ke sesuatu yang patut dipuji. Roh itu menarik kita ke situ. Namun, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini badan kita ini belum diubah, ya. Yang hidungnya mancung tetap mancung, yang pesek tetap pesek, yang kulitnya hitam tetap hitam, yang kulitnya putih tetap putih, yang keriting tetap keriting, yang lurus tetap lurus. Pokoknya badan kita tidak berubah ini, badan kita tidak berubah. Nah, ini kedagingan kita, termasuk nafsu kedagingan kita masih tetap menyala-nyala gitu, masih tetap menyala-nyala, ya kan? Ya toh, oh, yang muda-muda dengan nafsu orang mudanya itu masih kenceng sekali, itu pasti itu, ya toh, semuanya itu masih tetap. Nah, itu kedagingan kita itulah, ya, yang suka makan tetap makan terus, yang suka, ya, pokoknya keinginan mata, keinginan telinga, keinginan semua, keinginan perut, semuanya masih ada itu. Nah, itu akan menarik kita ke satu tempat, kepada kebinasaan, ya. Sedangkan roh yang tinggal di dalam hati kita menarik kita ke satu tempat, ya, ke satu keadaan, yaitu mematuhi Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu terjadilah tarik-tarikan antara roh dan kedagingan. Oleh sebab itu, ya, kita harus hidup, ya, hidup roh, ya, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Jadi kita hidup oleh roh, kita pun, ya, harus mematuhi roh yang di dalam diri kita. Nah, sebab katanya apa? Rasul Paulus tulis ayat 17, sebab keinginan daging, ya, berlawanan dengan keinginan roh, ya, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Iya, ya, itu bukan satu arah, itu bertentangan, berlawanan. Ya. Nah, keinginan roh dengan keinginan daging itu bertentangan, bukan satu arah. Jadi kalau kita ikutin keinginan daging, maka, ya, kita melawan keinginan roh. Kalau kita ikutin keinginan roh, kita melawan keinginan daging. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, sekarang ini, lalu bagaimana kalau gitu, kita matikan aja tubuh kita? Oh, jangan. Ya, orang Kristen tidak boleh bunuh diri, ya. Mengapa? Orang Kristen harus memenangkan kedagingannya, bukan membunuh kedagingannya, tetapi memenangkan, ya, menang atas daging kita. Dengan cara apa? Karena daging kita ini sekarang masih kita perlukan, gitu, ya. Badan kita ini masih diperlukan, saudara. Nah, kita belum segera dibawa ke surga karena Tuhan masih mau tempatkan kita di dunia ini, supaya selagi kita di dunia ini, daging kita, tubuh kita ini bisa dipakai efektif untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan orang bagi Tuhan, untuk bersaksi. Jadi tubuh kita ini diperlukan. Luka tubuh yang sakit-sakitan ini diperlukan untuk apa? Oh ya, tubuh yang sakit ini, tubuh bahkan yang terbaring itu, kalau kita bertekad untuk menjadi saksi Tuhan, maka itu akan menjadi saksi Tuhan yang sangat indah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahu nggak bahwa pada waktu kita sakit, justru itu saat yang sangat efektif bagi kita bersaksi. Mengapa? Karena waktu kita jatuh sakit, ya, apalagi kita dibawa ke rumah sakit, ya, teman-teman kita semuanya datang besuk kita, sanak famili semuanya datang besuk. Ya, padahal kalau hari biasa kita mau cari dia susah, gitu, ya. Waktu kita sakit, datang semua itu, datang satu-satu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu itu bisa nggak, atau ada nggak Anda bersaksi? bersaksi, sungguh bersaksi ya. Malah banyak orang Kristen ya tuh jadi salah pada waktu dia sakit. Mengapa? Karena dia tidak mencari kehendak Tuhan. Justru pada saat sakit ini datang family ini bilang bawa obat ini, datang family itu bilang bawa obat itu. Kemudian datang katanya ini dukun itu, mau juga semuanya itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, daging yang kita miliki sekarang ini masih bisa berguna. Masih bisa berguna, tetapi kita tidak boleh hidup menurutinya gitu. Justru kita harus mengendalikannya, mengendalikan kedagingan kita. Kita pakai dia selagi kita masih bisa memakainya. Ya sampai nanti dia enggak kuat lagi dipakai gitu. Enggak kuat lagi dipakai dan Tuhan bilang selesailah tugasmu di dunia ini ya. Katanya kedagingan jadi tarik menariknya sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau menurut daging, kita tidak melakukan apa yang kita inginkan. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah orang Kristen yang sudah lahir baru, hatinya itu ingin sesuatu yang baik, hatinya itu ingin menyenangkan hati Tuhan, hatinya itu ingin melakukan sesuatu yang baik gitu. Jadi hatinya dari dalam hatinya itu ingin melakukan sesuatu yang benar, yang baik. Tetapi kalau dia melakukan kemudian sesuatu yang tidak baik, itu bukan yang dia inginkan. Nah, beda dengan mereka yang belum lahir baru yang di luar Tuhan. Kalau orang yang di luar Tuhan di sana melakukan dosa, itu memang ekspresi dari sifatnya gitu ya. Ekspresi sifatnya. Kalau orang Kristen yang sudah lahir baru jatuh ke dalam dosa, itu adalah terpleset, bukan yang dia inginkan. Makanya orang Kristen lahir baru jatuh ke dalam dosa, dia sangat sedih. Dia sangat sedih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Ya. Oleh Roh, jadi mematuhi Tuhan Yesus. Nah, jadi kita bukan kita dipimpin oleh Roh itu adalah kita dalam sebuah konsep yang benar bahwa Yesus sudah menggantikan saya, dihukumkan di atas kayu salib, dia sudah menggantikan saya menerima kutuk dan sekarang saya hidup bagi Kristus. Ya, hidup bagi Kristus. Bisakah pendengar sekalian tiap-tiap hari merenungkan bahwa bangun pagi, oh puji syukur kepada Tuhan, saya hidup bagi Kristus hari ini. Ya, hari ini saya hidup bagi Kristus. Ya, puji syukur kepada Tuhan ya. Hari ini tambah satu hari lagi saya hidup bagi Kristus gitu. Dan kalau kita dengan demikian ya katanya ya. Nah, kita akan menuruti keinginan Roh. Menuruti keinginan Roh, bukan mengikuti keinginan daging katanya ya. Nah, katanya apa? Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging nyata katanya. Rasul Paulus list semua ini perbuatan daging ini. Ya tentu tidak seluruhnya, sebagian ya yang dia list di sini katanya apa? Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Oh, percabulan jelas itu perbuatan daging itu ya. Karena daging yang keinginan daging itu ya, keinginan hawa nafsu daging itu ya. Kecemaran, wah, kecemaran hawa nafsu. Wah, itu semuanya itu ya. Penyembahan berhala. Mengapa manusia menyembah berhala? Mengapa manusia menyembah berhala? Rata-rata mereka ingin sesuatu yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Ya, semua penyembah berhala itu adalah terpikat oleh hal materi, jasmani, dan duniawi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Ada seorang teman, dia bertemu dengan seseorang di suatu tempat ya. Dan setelah ngobrol-ngobrol katanya, ini orang tadinya itu adalah orang Kristen ya. Orang Kristen dari sebuah gereja. Dan sekarang dia berkata kepada orang yang saya dengar ini kesaksiannya ini, dia bilang sekarang dia tidak lagi jadi orang Kristen. Jadi mengagetkan. Lalu akhirnya teman saya ini pergi ke rumahnya ya, dengan maksud ingin supaya menyadarkannya. Sampai di rumah tau gak dia cerita apa katanya? Wah, katanya ya, dia pergi katanya ke India ya, bertemu dengan Said Baba katanya di situ katanya. Wih, katanya luar biasa katanya ya. Itu ya, itu tangannya masukkan dalam kantong itu keluar itu katanya apa, daun itu jadi emas katanya. Daun masukkan keluar jadi emas katanya. Langsung ini orang Kristen ini katanya, langsung tersungkur di bawah kakinya itu menyembahnya. Wah, luar biasa katanya apa? Kenapa? Nah, kenapa pikirannya itu dia dulunya dia pergi ke gereja jadi Kristen tuh karena kepingin emas gitu, kepingin emas terus, kepingin emas. Jadi ya dia dikagetkan oleh Said Baba yang daun bisa jadi emas katanya. Akhirnya dia menyembahnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, penyembah berhala ya, semua penyembah berhala itu terpikat oleh hal yang bersifat jasmani, materi dan duniawi. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh datang kepada Tuhan Yesus oleh hal-hal yang bersifat materi, jasmani dan duniawi. Tidak boleh ya. Seringkali orang datang ke dukun dan lain sebagainya. Apa yang mereka cari? Ya, mereka apa yang mereka mau dari dukun itu? Yaitu untuk menyelesaikan masalah yang bersifat jasmani, materi dan duniawi. Tapi orang Kristen tidak boleh demikian ya. Orang Kristen tahu ya bahwa apapun keadaan saya bisa bersaksi bagi Tuhan ya. Saya pernah ceritakan dan saya ceritakan ulang lagi Fanny Crosby ya, seorang yang mengarang lagu sekitar 8.000 lagu rohani ya. Oh, seorang yang hebat sekali. Dia buta pada 2 minggu sesudah lahir. Dia buta. Ya, dia buta. Pendengar sekalian ya. Akhirnya ya, setelah dia agak tua, kemajuan kedokteran ini pengobatan sudah sedemikian rupa, matanya bisa dioperasi dan dia bisa lihat. Dan banyak orang mau bayar untuk dia, bilang Fanny, let's go to the hospital katanya. Mari pergi ke rumah sakit. Dia enggak mau. Dia bilang apa? Saya sudah lama tidak lihat, saya tidak mau lihat lagi. Saya mau mata saya melihat, langsung melihat muka Yesus. Oh, luar biasa. Coba orang Kristen yang sakit ya berkata demikian ya. Jangan terpikat pergi ke dukun apa segala macam itu ya. Nah, katanya di sini ini lihat nih, daftar-daftar yang Rasul Paulus berikan itu ya. Penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu ku peringatkan kamu katanya. Karena itu ada apa? Itu keinginan daging. Ku peringatkan kepadamu katanya ya. Ku peringatkan kepada kamu ya, seperti yang telah ku buat dahulu ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian. Nah, melakukan hal-hal demikian. Nah, melakukan ini dalam bahasa Yunani-nya itu adalah ini prasontes ya. Prasontes itu adalah verb participle. Ini participle verb ya, present active ya, present active nominative maskulin plural. Nah, ini satu kata yang kalau diterjemahkan sebenarnya practicing ya, dalam ini penerjemahan langsungnya, atau mempraktekkan ya. Mempraktekkan itu artinya terus menerus ya, bukan jatuh tetapi melakukannya dan melakukannya. Hal-hal demikian ya, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Jelas, barang siapa yang mempraktekkan ini, melakukan ini ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena ini adalah tarikan kedagingan ya, tarikan kedagingan. Dan kita tahu bahwa kita justru harus mengalahkan tarikan kedagingan itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Rasul Paulus memberitahukan di ayat 22, ini ayat yang orang Kristen suka, tetapi kita mungkin sulit untuk memenuhi semuanya, tetapi kita harus mengejarnya. Di sini dikatakan, tetapi buah roh ialah buah roh ya. Jadi bukan buah-buah roh, dalam bahasa aslinya memang ini tunggal ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini terjemahan baru ini sudah benar. Yang lama dulu disebut buah-buah roh. Ya, buah-buah roh itu ada orang bilang, "Wah, dia punya sukacita tapi belum ada tahan nafsu." Gitu. Oh, itu enggak bisa gitu. Ini buah roh satu ya, satu. Ya, maksudnya itu apa? Sukacita yang ditimbulkan oleh pelawak dengan sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus itu berbeda. Ah, oke, pendengar dengar baik-baik ya. Jadi sukacita yang ditimbulkan oleh pelawak gitu dengan yang ditimbulkan oleh Roh Kudus itu berbeda. Apa bedanya? Sukacita yang ditimbulkan oleh pelawak ya, itu mungkin tidak ada tahan nafsu di dalamnya ya. hanya ada sukacita saja. Ya. You tanya mereka yang di showbiz itu ya, sukacita nggak mereka? Wah, oh, sukacitanya bukan main-main ya. Tuh semalam-malaman dia bisa ketawa terus gitu ya. Gak? Dia bisa hura-hure ketawa terus. Itu sukacita nggak? Sukacita. Tapi sukacita yang tidak ada kesetiaan mungkin di dalamnya. Lihatlah ya tuh, kawin cerai terus. Jadi tidak ada kesetiaan di dalamnya. Ya. Tidak ada tahan nafsu di dalamnya, penguasaan diri. Ya. Sekarang diganti dengan penguasaan diri ini, tahan nafsu itu penguasaan diri ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, buah roh ya. Jadi sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus di dalam diri seseorang itu adalah satu paket dengan apa? Dengan kesetiaan ya. Sekarang sulit cari orang yang setia, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Suami istri setia sampai tua. Wah, itu luar biasa. Itu sebuah kesuksesan ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ini ya. Orang Kristen harus mengejar ini. Orang Kristen harus tahu bahwa kalau ada Roh Kudus tinggal di dalam hatinya, maka dia akan mengekspresikan hal itu. Mengekspresikan apa? Kasih ya, kemurahan ya. Kasih ya. Kasih katanya. Kasih, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum ya, tidak ada hukum yang menguasai, yang menentang hal-hal itu. Memang nah, kalau ada hukum yang menentang itu, hukum itu yang ngaco gitu ya toh. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi barang siapa yang bilang dia milik Kristus, semua hal-hal kedagingan yang terlebih dahulu disebut di atas sudah disalibkan ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup ya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kita lebih dipimpin oleh Roh daripada kedagingan kita. Dan janganlah kita gila hormat katanya. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita harus hidup menurut Roh. Kita harus mematikan keinginan daging kita. Kita harus menguasainya. Jangan mengikuti keinginan daging kita ya. Kita harus menguasainya dan kita harus mengikuti keinginan Roh, keinginan hati kita yang sudah diperbaharui ya. Keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan, keinginan yang merupakan ekspresi Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang semua itu. Jadi kita harus hidup menurut Roh, jangan hidup menurut daging. Kita setiap kali timbul keinginan daging kita, kita harus mengendalikannya. Dan kita harus memutar haluan mengikuti keinginan hati, keinginan Roh kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh gila hormat. Di sini dikatakan, janganlah kita saling menantang juga dan saling mendengki. Melainkan kita harus saling membantu, saling membangun ya, saling membenarkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sampai di sini Galatia pasal 5 ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk firmanmu yang menasihati kami, memimpin hidup kami. Kami berdoa dengan segenap hati kami, mengucap syukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.